بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة السالسة والعشرون نggih. Ute makalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Dawuhe ngaten, inna rajulan hakiman jama'al ahadits fa ikhtara minha 40 alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bawa te al hakim man wong ya'rifu kang ngertoman alumura ing pira-pira urusan. Alamahia alaiha maksude ngerti urusan sing maknane padha. Jama'e ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min yasangi hadis. Ila hadis atik si pira-pira hadis al majmu'ah kang den gumula. Milih 40 ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40,000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih kang diselir utawa kang den pilih. Sumakhtaro mongko nuli milih sapa rajul minha saking 40,000 ail 40,000 milih 4,000 ing 40,000 di 40,000 disortir meneh dekne milih 4,000 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustafati kang den pilih. Sumakhtaro mongko milih sapa rajul minha minal 4,000 milih 4,000 ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpul. Sumakhtaro mongko milih sapa rajul minha sange 400 milih 40 hadisan. Ing 40 hadis mubat jalan ingkang sing unggul, jalur sing diunggul. Sumakhtaro minha yala bain 4 kalimat ing 4 pira-pira kalimat. Arba'a jumalan dikasih papat biro kalimat minal hadis yang biro-biro hadis al-mustakhlasoti kang den simpulno kang den sarikan dan mustakhlas holis itu maknanya sari ihda guna enak ya, sangka hadis patang biro pertama itu 40,000 dari patang ewu patang atus dari patang puluh dari papat jadi itu kue kare papat aneh-aneh. Ihdauna uti salah suci ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatum ini la tasikon na bimru'atin la tasikon aja percaya tenan siro bimru'atin kan wito jogeman ke percaya wito gue ratir mau percaya kalah ya la tatma'ina tiksa janteng siro ilaiha maring imro'at ini cara ngalim-ngalim rauh oleh sering jagungan wik buju sisi ketularan mental-mental wito paham ya rauh oleh orang sering jagungan wik buju sisi mentalnya jadi apa wito noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sementing ora dipikir. Jadi ono kiai ra mikir Islam ning dindi digusur, Islam ning dindi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Dadi pikir mejo iku jek anake rum didusi. Ngarep rum disaponi nganti ra roh nyoba Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Nek kok la tasikon nah bimroate. La tatma'ina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kulli halin ing atase bala buta bali ora tan kena ora lira jeli gedhe wong lanang dal hirati sang sira e karo hati syirkat dulu tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam haqi rojin ah sate sira apa aja ning Indonesia mung Indonesia waktu sing jaga wedi bapak wedi ana apa bucu. Wasania tu tes kaping pindho ngene. La tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan duwe. Ela tadun nasik yen nyang ko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa bil mali sebab kowe duwe. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo duwe. Falam tahmat falam tahfat mung ora iso jaga sira al umur ing pro-pro urusan. Wala takun ana jono sira kemahduan wong sing ketipu bi kasratil mal arek lan akeh duwe akeh dunya. Ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Balak balik tan kono orang nak istiati sangi hati-hati wa minta tak kuril akhirat lan sangkin jeling akhirat. Wasali satu tes yang ketiga ini la tu hamil ma iddataka. Aja ngebai sira ma iddataka ing weteng sira ma ing perkara la tu tiku kang ora kuat apa ma iddataka ku ing ma. Ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulli da'in asal usul sekabehane penyakit wa al barudatu iku banget tumpuane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa daru kutni Ananas wa Ibnu Sunni wa Ibnu Aman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslu kulli da'in. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati kelawan weteng tuhmati kang kebak wa ya te kang aran tuhmah iku idkhalu tu'ami mlebokno panganan ala tu'ami ngatasi panganan liya. Permangan mangan neh. Wa kadza suruh lan iku mengkono-mengkono itu khalu tu amala tu am surful wa'id dengan ngombe banyu akibat tu ami sause mangan obena tu ame ini utawa antarane mangan loro. Qoblah mil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal ora kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. Sita urung diproses pakani menah iku awal-awale penyakit. Wa rabi uti kang kaping papat ngene. Latas mak aja ngumpulo sira menal ilmu sang ilmu mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaat apa mak kang sira. Kala dawu sapa rajulun wong lanang lak Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam yen to belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuatir ingsun an udhayyahu to an adiyahu sami. An udia kami sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu afan itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji iso nglakoni lah. Wong ra ngaji iku berarti wis nyonya napa ilmu kafa fitarkika idil ilmi itu atan. Pakolan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngaten. Min makayiti syaitani tarkul amali khaufan min ayyakulan nas innahu la muroin. Min makayiti syaitani iku setengah sangking rekodayani setan. Tarkul amal, iku teh ninggal ngamal khaufan krono kuatir. Min ayyakulan teh sangking itu komentar sopan nasu manusia. Ada orang tidak amal, hanya takut dikomentari innahu la muroin. Innahu saat temene wong la muroin wong sing riak. Mergoli anna tadhirul amali krono saat temene nyucakno amal min naza'ati syaitan. Aino begini, nazaat mana nazaat? Nazaat. Min nazaati setan sangking pengaruhi setan, biro-biro pengaruhi setan kuliati kelam total muta'adzirin ku angel. Falau aku namun kau lamun nyarat no kita al ibadah tak ibadah kita syarat no alal kamal yang atas sempurna. Tata azharo itu ni angel balis di golu ketungkul bisa ini kelan perkoroh min al ibadah di sing biro-biro ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dalik kau temong kau mengkono ta'adur ku yujibu itu sonjalari apa dalik al bitola tak ing kosong yang amal. Bitola ing kosong yang amal. Iku nak mani nganggur yang amal. Alatikang hiya kang telati ku aksa goreti setan iku puncak songko kacitani setan. Walidalan korona hari ini kola dawa sobat dun sebagian ulama dawa ngantan siru ilawa urjan wa makasiro siru melakuwa siru kabe ilawa hi menuju maring Allah urjan hale pincang us pincang-pincang lah mana ini salah-salah lah waka makasiro lan hale hancur-hancuran lah surah bener lah ini kalau gada rencana terang lo tenanan gitu terus ngantan kalau terang lo ya wong wedok itu tetap diwata ingin itu disayang dikasih ini kalau balen wong wedok itu tetap nganti mati gimana wong wedok itu disayang. Kalau butuh duit agak, ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Kan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah. Napa? Yunasya'u fil khilyah. Orang yang didesain Allah, yang orientasinya itu memang khilyah. Napa ma? Macak. Napa? Macak. Sementara wong lanang didesain pangeran arijalu qawwamun 'ala nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara sing disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini napa wal aqrabi. Cirinya itu beda sekali sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe dek ora kasil. Itu nak kowe ulama tenan kudu ana wektu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Tukun temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya ten iki contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Kau nak ngajak bujuk gue jelas komentar bujuk ni gue gendut. Orang jago tubuh ya. Gue sengguru cari rakruman. Ribet. Gue kadang sing lanang katut. No? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Api itu gue di pondok gede apa cilik. Ini bakas antar wong alim. Api itu ilmu kita manfaat tau ora. Api itu kancaran api itu bi. Yo no lama sih gak tahu kancaran ulama. Alasannya masalah kan. Aku nak ketemu podia ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan kita pinter, memaksakan kita pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, aku mulang, mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering yo rapati api. Mergo kompetisinya tanafus. api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya tidak benar. Tapi orang ulama sirak seneng ketemu orang bodoh. Alasannya aku, nak ketemu orang bodoh, orang goblok itu jadi istibat, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo. Uang wedok suratok, nopo. Nah kadang ngelanang itu sering jagoan sama orang apa? Sama tak cerita nih, Sufyan As-Sauri itu nanti ketemu konco-konco ulama. Imam Sufyan As-Sauri guru nih Imam Syafi'i. Karena ketemu itu janjian, ketemu langsung kesemper Sufyan As-Sauri. Ketika ditanya, kenapa engkau kesemper? Ala tuhibun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Ini banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya, engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali, dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok yunas sehingga dawe ulama, kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham ya, ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Kalau beli ini malah, jadi ulama dulu itu macam-macam. Ane cara kula kiai mbek kiai yo kadang ya mbek tukar. Garo kae rapati cocok yo. Terus mereka punya umat binaan masing. Nah cocok misalnya ning pengurusan yo kompetisi kepemimpinan. Misalnya ora kepengurusan yo do basa-basi gak jelas. Ane jane sorry. Bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mok padha-padha tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kok sudah sampai terus gak ngamal. Kok gak ngamal, itu cita-cita besarin apa sih. Pelaku ini Allah itu cek pincang, cek picek, cek ngahut. Pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu. Ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sa'diyah. Kalau cerita nih, khasnya Thariqah Sa'diyah, aku ratau nganggep kesalahan itu. Kesalahan yang gak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat, terus takbir, maca fatihah, maca surat. Ini ngemenduwe. Ini badi kita orang. Mulai jamuk buju kita orang. Atau misalnya kita jadi imam, ini makmumku itu juga bewacaanku. Itu Thariqah Sa'diyah gak salah. Oh, aku wabih kesalahan dalam ibadah, itu Thariqah Sa'diyah itu gak salah. Alasan Thariqah Sa'diyah masuk akal. Sampai beliau ngedikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul apa? Amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kulo ja apal makale. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwe apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasane madzhab Sa'dili masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, kowe sholat tapi sayangnya railing pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat wis ditampa pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citane setan. Yaiku nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Sa'diyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah.